Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Asri Pakung Raja dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah. Poin selanjutnya bahasan berkenaan dengan kiat hidup bahagia, poin yang ke as-sabi' wa isrun 27 adalah at-tarfih, adalah refreshing. Fi thaqafatina al-mahaliyah, dan ini adalah bukan perkataan Syaikh Ibnu Sa'di namun dari penulis Yusuf Ibn Doktor Yusuf Al-Huzaim. Dalam tradisi lokal kita, kita nakni, kita maknai refreshing artinya membuang waktu kosong. Kaifa matafaqa, bagaimanapun kebetulan bentuknya. Tunasabi kita khtitin, tanpa ada perencanaan terlebih dahulu. Wayakni, dan maknanya menurut sebagian orang adalah waktu yang bebas yang Anda bisa, Anda mampu untuk melakukan khilalaha di waktu tersebut, di sela-sela waktu tersebut, apa saja yang Anda suka. Tanpa ada batasan, tanpa ada syarat atau ketentuan syar'i ataupun logika. At-tarfih huwa dzakal waktu, sedangkan yang benar tarfih refreshing adalah dzakal waktu, satu waktu yang hendaknya seorang insan perhatian dengannya. Bisaklin muta'afin, dengan bentuk yang berlipat-lipat. Memberikan perhatian untuk kebutuhan psikologisnya dan kebutuhan jasmaninya, kebutuhan emosional dan kebutuhan pikiran secara khusus. Mustamti'an biha, hendaklah dia nikmati manfaat. Mustamti'an biha, yang dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut, ya, dia bersenang-senang dengan kebutuhan-kebutuhan tadi untuk mengasah potensinya dan untuk menajamkan gergaji dirinya. Ya, kalau maka fungsinya adalah sebagaimana fungsi ya, gergaji yang diasah agar lebih tajam. Lil'auda, untuk kembali ke lapangan asira, konflik, watanafus dan persaingan duniawi, menjadi din, dengan membawa semangat yang baru. Mudifan linafsih, dia tambahkan pada dirinya berbagai macam kemahiran, pengetahuan, akhlak dan perilaku yang meningkatkan, yang menaikkan kedudukannya dan posisinya. Maka ya, hendaknya, harusnya refreshing itu demikian. Ya, dia adalah satu hal yang patut untuk diperhatikan, direncanakan, dan itu untuk memenuhi kebutuhan, ya, boleh jadi kebutuhan kejiwaan, kebutuhan psikologis, ya, badan, emosional, dan yang lainnya. Dan tujuannya adalah untuk penyegaran, dalam rangka untuk kembali nanti beraktivitas dengan membawa semangat yang baru, bahkan dengan membawa pengetahuan-pengetahuan yang baru. Oleh karena itu, maka yang namanya refreshing tidak harus yang muluk-muluk. Maka di antara bentuknya adalah riyadhah. Bentuknya adalah olahraga atau menonton televisi, tentu dengan acara-acara yang bermanfaat. Maka itu bentuk refreshing. Istima' ilal midya, mendengarkan radio, tentu ya, dalam ya, tentu kegiatan dan acara-acara yang memberikan faedah dan manfaat. Wa qira'atis suhuf wal majalat, boleh jadi baca koran dan majalah, yang kemudian atau majalah-majalah, tidak harus majalah agama namun majalah yang manfaat. Demikian juga boleh jadi di antara bentuk refreshing adalah makan malam ataupun makan siang, namun tidak di rumah. Jadi bentuknya adalah siyanatul hadiqah, berkebun, ya, merawat taman. Ya. Maka itu juga kegiatan refreshing. Dan boleh jadi bentuk refreshing adalah tasawuk, shopping. Maka itu juga kegiatan refreshing, apalagi untuk ibu-ibu. Wa ziaratul andiyah, demikian juga mengunjungi sejumlah andiyah. Maknanya adalah klub, ya, namun di sini maksudnya adalah tempat di situ ada kegiatan-kegiatan yang tempat untuk kegiatan, pusat-pusat kegiatan-kegiatan positif. Demikian juga di antar bentuk refreshing adalah tadadubul hadith, adalah ngobrol, ya, bersama orang yang disukai, dicocoki, itu juga refreshing. Tadadub makna asalnya adalah tarik menarik, al hadis obrolan, ya, ngobrol bebas, ya, bersama orang yang dicocoki, ya, dengan tema boleh jadi thaqofah, masalah wawasan, atau boleh jadi obrolan dikatakan politik dan sastra, ya, ataupun sejarah. Demikian juga di antara bentuk refreshing adalah membantu kawan, ya, yang mengalami kesibukan sehingga kita tidaklah kemudian kaku dengan aktivitas monoton kita. Ada kawan punya kegiatan yang lain, kita kunjungi, kemudian kita bantu kegiatannya. Punya kawan Pak Tukang, kemudian dia ikut, kemudian bantu-bantu. Punya, atau kemudian yang lainnya. Wa hudurul munasabat, demikian juga di antara bentuk yang lainnya adalah menghadiri berbagai macam acara jagong. Munasabat itu ya, ya kalau di Arab ya acara kemudian manten, ya, disebut munasabat. Ya, maka kemudian jalan-jalan untuk kemudian boleh jadi untuk menghadiri acara walimah, ya, apalagi tempatnya yang jauh, ah, itu juga sudah plus refreshing. Ke Magelang, ke Kebumen, atau ke Bekasi. Hudurul munasabat, maka menghadiri acara, itu acara dalam tanda kutip, acara, ya, semacam walimatul urs. Bahwa satu ahzan, dan membantu orang yang sedih. Kemudian tarwih anil atfal, kemudian main-main dengan anak-anak, bil al'ab, dengan berbagai macam permainan, wal malahi, dan hiburan yang cocok untuk anak-anak, itu juga bentuk refreshing. Bahkan boleh jadi refreshing yang wajib untuk para bapak, ya. Ada waktu tertentu untuk main dengan anaknya. Demikian juga di antara bentuk refreshing istihmam adalah mandi di atau kemudian mainan air alal bahar, di laut atau di pantai. Wa muntaja'at atau tempat-tempat, makna asli muntaja'at tempat yang dituju untuk cari rumput, mungkin maksudnya adalah tempat-tempat wisata. Di antara kemudian bentuk refreshing adalah takhim, adalah kemudian camping bilbar, ya, di padang pasir. Ini refreshingnya orang Saudi. Maka di antara bentuk refreshing mereka di weekend, di kalau sekarang ya Jumat, kemudian Jumat Sabtu, ya, mereka kemudian sekeluarga datang, ya, kemudian cari satu tempat tertentu atau beberapa keluarga itu cari di padang pasir. Kemudian mereka kemudian bikin tenda, nginep di situ semalam dengan keluarga. Acaranya kemudian bakar-bakar kemudian nyate atau kemudian kambing guling atau semacam itu. Nah, ya, selama semalam, kurang lebih semalam. Nah, nanti kemudian besok pulang. Jadi ada camping, namun camping keluarga. Itu satu hal yang biasa di Arab Saudi. Kalau di tempat kita kayaknya enggak ada, ya. Camping di tag-nya anak sekolah. Camping anak sekolah. Sana tidak ada camping ya, di padang pasir, dan itu acara keluarga. Wa qira'atul qasas wa riwayat, di sini disampaikan di antara bentuk referensi adalah bahasa baca cerita wa riwayat. Riwayat itu ya, novel. Wal murasalat, dan itu tentu itu bentuk orang refreshing terlepas dari hukumnya, ya, terlepas dari hukumnya tentu itu bentuk refreshing yang dilakukan oleh sebagian orang. Wal murasalat dan korespondensi, wal kitabah atau kemudian menulis, wa ta'liq li wasailil i'lam, demikian juga sebagian orang refreshing dengan bentuk memberikan komentar untuk media massa, tidak tahu apa maksudnya. Mungkin kemudian ya kalau tempat kita mungkin ngisi TTS gitu ya. Nah, bentuk refreshing. Batasjilul mudzakirat. Kalau makna asal mudzakirat itu biasanya seringnya maknanya diktat kuliah, namun kayaknya ini tidak cocok di sini. Ya, mungkin ini ada hubungannya dengan kenangan atau kemudian wallahu a'lam, mungkin mencatat atau diari atau semacam itu. Wal ihtimam biturus al-a'ili wal watani, demikian juga di antara bentuknya adalah perhatian dengan warisan keluarga besar atau warisan nasional. Maksudnya pergi ke museum ya. Ya, ini turas al-watani, pergi ke museum, itu bentuk refreshing. Atau kemudian jika orang itu punya a'ili ya, orang punya ya, rumah pusaka, rumah keluarga, maka jalan-jalan ke ya, tempat simbahnya ke, atau kemudian ya, itu merupakan keluarganya, di situ ada ini loh dulu ya, rumahnya bapak, oh ini dulu, ah itu bentuk juga bentuk refreshing. Wa ikumatul walaim, demikian juga mengadakan acara makan-makan. Wal ibtihad ma'al muqarrabin, demikian juga ya bersenang-senang bersama orang-orang yang dekat di hati. Ghoda at-tarfih, ghoda di sini bimakna sara, temannya ghoda asbaha. Dan jadilah at-tarfih refreshing di zaman ini laisa fa'idan fil waqti. Di zaman ini refreshing itu bukanlah waktu yang tersisa. Ketika waktu longgar itu kemudian waktu untuk refreshing, tidak. Namun perlu direncanakan. Boleh jadi direncanakan sudah jauh-jauh hari. Alika ijad, maka menjadi kewajiban Anda untuk kemudian mewujudkan metode terbaik untuk memanfaatkannya. Istihlak mana asalnya adalah konsumsi, untuk mengkonsumsinya atau memanfaatkannya. Ya, sekarang di zaman ini refreshing bukan hanya untuk waktu yang betul-betul sisa, bal at-tarfih ahad mujibatil hayat as-sa'idah. Bahkan refreshing adalah salah satu faktor hidup bahagia. Terutama setelah mayoritas manusia, aghlabun nas, merasakan durut hayatiyah. Merasakan tekanan hidup yang berbagai, yang sangat beragam. Wabitali pada gilirannya, maka diperlukan mukawamah, perlawanan terhadap tekanan tersebut. Yang perlawanan terhadap tekanan hidup, beban kerja yang berat dan sebagainya tidaklah mungkin terwujud tanpa ada kegiatan refreshing. Kemudian penulis Dr. Yusuf Al-Huzaim mengatakan, wa anakan mujarib, dan saya sebagai seorang yang pelaku, aku katakan kepada Anda berkenaan dengan liburan musim panas, ijazatus saif, liburan musim panas yang itu berbulan-bulan. Istaghil, manfaatkanlah liburan musim panas yang panjang, manfaatkanlah untuk istiaf, bermusim panas. jangan manfaatkan untuk siyahah, untuk jalan-jalan, untuk wisata. Siyahah itu ya wisata namun dengan jalan-jalan, pergi kemana-kemana. Apa beda siyahah dan istiyat di sini? Bermusim panas dengan berwisata. Fal ula, maka yang pertama yaitu bermusim panas, maksudnya adalah isti'adatul insaniyatul insan. Adalah upaya untuk mengembalikan kemanusiaan seorang manusia. Ingda al-mukus fi aqallihi, pada saat dia berada minimal sebulan sampai dua bulan di satu tempat tertentu. Yatawafar fihi, di tempat tersebut penuh dengan udara yang bersih, makanan yang sehat dan alami, penuh dengan suasana yang tenang, ya, bisa kemudian an-naum al-mubakir, kemudian tidur gasik, ya, tidak larut malam. Kemudian putus hubungan dengan segala sarana kehidupan modern, yang kira-kira di situ tidak ada sinyal, maka kemudian hidup nyaman, ya, tidak ada diganggu ini dan itu. Maka artinya adalah al-aryaf, betul-betul kampung pelosok. Baidan anis-khab, yang ini jauh dan bebas dari suara-suara keras. Kayasta'id al-insan, agar seorang itu, kayak tujuannya supaya seorang bisa mengembalikan tawazun, keseimbangan dirinya dalam hubungannya dengan Rabbnya, dengan keluarganya, dengan dirinya sendiri, dengan akalnya, dan dengan jiwanya. Muta'amilan, sambil merenungkan ciptaan Allah dan tajribatahu, dan pengalaman-pengalaman hidupnya, berupaya untuk mengembalikan keindahan hidup, ketenangan hidup dari sisi internal. Mustarjian, kemudian berupaya untuk mengembalikan dan meluruskan dan memberikan mukaw takwim, melakukan penilaian dari kata-kata qimah artinya nilai, mutakaw mutaqayyiman artinya melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kesuksesan dan kegagalan hidupnya. Ya, maka boleh katakan yang lebih manfaat bagi orang Arab di musim panas, ya, hendaknya sebulan atau dua bulan dia pergi ke daerah pelosok, jauh dari hiruk pikuk kota, ya, tidak ada sinyal di situ, maka nyaman, tidak kemudian disusahkan dengan berbagai macam berita, ya. Kemudian menikmati udara yang bersih, makanan desa, makanan yang sehat, alami, dan seterusnya. Inna hadza lan yatimma min khilali siyahah. Dan hal-hal tadi, merenungkan ciptaan Allah, merenungkan pengalaman hidup, berupaya untuk kemudian mengembalikan keindahan hidup, ketenangan hidup dari sisi internal diri kita masing-masing, ini semua tidak akan terwujud kalau melalui siyahah, dengan perjalanan wisata. Karena yang terjadi kalau orang berwisata dengan jalan ke sana dan kemari, itu capek. Nah, wisata itu capek, tidak kemudian bikin badan fresh dan segar. Nah, itu pulang-pulang capek. Nah, itu malah istirahat nanti, malah yang refreshing aslinya itu malah habis wisata, nah, dua hari, tiga hari kegiatannya tidur-tidur. Nah, itu refreshing aslinya. Nah, haisu insighal, malah orang itu malah sibuk dengan jadwal berbagai macam kegiatan yang panjang, ya, pindah dari tempat ini ke tempat itu. Yang demikian juga yang namanya siyahah, perjalanan wisata, itu membebani, ada beban secara materi, duit, fulus, ya, butuh duit yang banyak. Demikian juga membebani jasmani, karena capek, badan itu capek. Oleh karena itu, maka buktinya Anda jumpai mayoritas orang merasa capek setelah pulang dari, ya, liburan dalam pengertian wisata, jalan-jalan wisata. Padahal harusnya, wal asal, harusnya orang itu pulang dari berlibur murtahin, ya, dalam keadaan nyaman, fresh. Ini realitanya enggak, pulang capek. Pulangnya, pulang-pulang capek. Maka ini menunjukkan bahasanya siyahah itu tidak efektif untuk mewujudkan tarfih. Refresh kan, mengembalikan segarnya badan, segarnya pikiran. Ya, namanya refreshing, refresh. Mensegarkan ulang. Nah, ini nyatanya enggak, mencapaikan ulang. Malah tambah capek. Maka kemudian maka memanfaatkan liburan atau berlibur dengan bentuk wisata yang artinya jalan-jalan, itu pada hakikatnya tidak tarfih. Ya, tidak tarfih. Namun tarfih kalau tidak seperti itu tarfih. Karena tidak sebagaimana seharusnya. Maka yang menjadi beliau sampaikan, yang menjadi kiat orang itu hidup itu nyaman, hidup itu segar, hidup itu bahagia, itu tarfih, bukan siyahah. Siyahah bikin badan capek, pikiran capek, duit capek. Nah, kalau tarfih tidak, ya, tarfih orang itu kemudian bosan dengan aktivitas yang monoton, dia ganti dengan kegiatan-kegiatan yang lain, yang kemudian diharapkan setelah itu kemudian dia fresh untuk kembali membawa semangat yang baru, kemudian membawa kesegaran yang baru untuk melakukan berbagai macam aktivitas sebagaimana biasanya. Ya, kemudian yang kedua, selanjutnya yang ke-28 adalah safar, traveling. Bepergian. Yang dimaksud dengan safar taqniyan, wallah alam ini apa yang dimaksud dengan taqniyan di sini? Makna taqniyan itu bisa maknanya teknologi, namun mungkin makna yang cocok adalah istilah. Maka yang dimaksud dengan safar secara istilah adalah irtihal, mengadakan perjalanan dari satu negeri ke negeri yang lain dengan bermalam kahadin adna dalam batas minimal semalam. Itu yang dalam bahasa keseharian, itulah yang disebut oleh orang dengan safar. Dan bepergian itu memiliki, bepergian atau merantau itu memiliki banyak manfaat. Yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam salah satu syairnya. Beliau katakan dalam syairnya, "Taghrab anil autan fi talabil ula." Maka merantaulah engkau. Namun safar, manfaat safar yang disebutkan oleh Imam Syafi'i di sini lebih identik dengan merantau. Lebih identik dengan merantau. Beliau katakan taghrab, jadilah engkau orang yang gharib, perantauan. Hendaklah engkau merantau anil autan, tinggalkan kampung kelahiran. Fi talabil ula, dalam rangka mencari hal-hal yang unggul. Boleh jadi ilmu yang tidak ada di kampung, boleh jadi kemudian pekerjaan yang lebih bisa diandalkan daripada di kampung halaman. Wasafir, dan berpergianlah. Fafis asfari khamsu fawaida, dalam safar terdapat minimal 5 manfaat. Yang pertama adalah tafrijun, menghilangkan kesusahan. Galau, bepergian, galaunya hilang. Tafriju hammin, menghilangkan kegalauan. Waktisabu ma'isyatin, kemudian mendapatkan penghasilan, penghidupan. Dapat duit. Ya, karena kerja di perantauan. Wa ilmin, dapat ilmu yang tidak ada di kampung halaman. Wa adabin, dapat etika. Yang tidak didapatkan. Wasuhbatu majidin, dan bisa berjumpa dan bersahabat dengan orang-orang yang top. Fa'inkil, jika ada yang bilang fil asfari dhullatun wa ghurbatun, dengan bepergian orang itu kemudian merasa hina karena tidak ada yang dikenal, wa ghurbah, dan keterasingan. Wa qati fayafin, dan harus kemudian melewati lautan pasir. Fayafi itu padang pasir. Wartika bisyadaidi, dan harus kemudian melakukan dan mengalami berbagai macam kesusahan. Maka jawabannya, fa mautul fata khairun lahu min hayatihi bidari hawanin. Maka sunnya matinya seorang lelaki itu lebih baik daripada dia hidup namun di tempat kehinaan. Baina washin wa hasidi. Hidup di tengah-tengah di antara orang-orang yang suka melakukan namimah, ya, wa hasidin, dan orang-orang yang hasad. Kalau boleh katakan memang betul ada kesusahan-kesusahan semacam itu, namun prinsip seorang lelaki sejati, ya, itu lebih baik mati daripada mati di tanah rantau, daripada di kampung halaman, ya, dikelilingi oleh orang-orang yang iri, dengki, ya. Ya, orang yang kemudian suka melakukan namimah, mengadu kita dengan yang lain. Demikian kata Syafi'i rahimallahu ta'ala. Dan saya berprasangka dan berpraduga bahasanya safar satu hal yang disyariatkan lil mubadirin, untuk orang-orang yang ya, bersegera dalam hal-hal yang manfaat, orang-orang yang mughamirin, berani melawan bahaya. Ya, di antara mereka adalah al-abtal, mereka itulah para pahlawan, orang-orang hebat, wal-qodah, para manal asil qodah, para pemimpin, orang-orang yang punya jiwa pemimpin, dan orang-orang yang menginginkan perubahan, dan orang-orang yang antusias dengan ilmu, dan orang yang mabuk berat atau cinta berat dengan pengetahuan. Dan seandainya bukan karena safar, maka tidaklah kemudian tersebar dakwah, dakwah Islam. Islam tersebar diantaranya karena semangat kaum muslimin untuk bersafar mendakwahkan Islam ke berbagai tempat. Maka lihatlah perjalanan para rasul. Para rasul dunal anbiya, tanpa para nabi secara khusus. Maka Allah perintahkan Nuh untuk bersafar, menaiki perahunya, kemudian Allah tenggelamkan kaumnya. Wafaza, dan beruntunglah orang-orang yang bertauhid, yang bersafar. Dan lihatlah Ibrahim yang meninggalkan kampung halamannya, yang yaitu satu daerah namanya Ur. Kemudian dia bersafar ke Syam, kemudian setelah itu ke Mesir. Yang di Mesir hampir saja istrinya itu diganggu oleh Raja Mesir. Suma Makkah, kemudian sampai ke Makkah. Dan lihatlah kemudian Musa yang dia meninggalkan Mesir, berpindah ke daerah Ilah. Yang ini ada di negeri Syam. Bangtu, dan lihatlah Isa yang dia ghadar meninggalkan Betlehem. Demikian juga lihatlah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Lihatlah kemudian Syekhul Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab yang bersafar ke Irak, kemudian Ahsya. Demikian juga Imam Abdul Aziz Ibn Saud yang merupakan pendiri Saudi 3, karena Saudi itu punya 3 fase. Saudi 1, Saudi 2, dan Saudi 3. Saudi sekarang ini Saudi disebut dengan Saudi 3. Yang kemudian didirikan oleh Abdul Aziz Ibn Saud. Dan raja-raja setelah Abdul Aziz semuanya adalah anaknya Abdul Aziz. Sampai Salman bin Abdul Aziz saat ini. Waqad safar ilal Bahrain wa Kuwait, dan bersafar ke Bahrain dan Kuwait. Dan seandainya bukan karena safar, maka tijarah, maka tentu tidak ada perdagangan, dan tentu tidak ada perkembangan pengetahuan. Mengetahui berbagai macam negeri, dan transformasi peradaban, perpindahan peradaban. Walaula al-safar la makana al-fatah. Maka seandainya bukan karena safar, maka tidak ada penaklukan. Sebagaimana dilakukan oleh kaum muslimin terdahulu menaklukkan Persia, Romawi, semuanya membutuhkan safar. Maka inna safar, maka safar adalah wasilah sarana bagi orang-orang yang punya kreativitas, mubdi', ya, mubdi' itu orang-orang yang kreatif, ya, kreatif bahasa Arabnya ibda', itu kreatif. Wasilatul mubti'in, sarana bagi orang-orang yang kreatif, ya, kreatif untuk mengembangkan ilmu, mengembangkan bisnis, semuanya butuh safar. Walqadah, demikian juga sarana bagi para tokoh, orang-orang itu, orang-orang hebat, rata-rata adalah orang yang punya pengalaman safar kesana dan kemari. Wal'udhuma, orang-orang besar, al-mutawwirin, dan para pengembang, orang-orang yang mengembangkan, ya, boleh jadi pengetahuan dan yang lain, mereka adalah orang-orang yang bersentuhan dengan dunia luar. Fahiyah, maka sarana ini, tumakin al-insan, maka menyebabkan seorang itu, memungkinkan bagi seorang untuk mengetahui realita dirinya, min khilal, melalui pengetahuan terhadap realita orang lain, minan nasi, dari manusia. Dengan safar, orang itu akan meluaskan cakrawala pemikirannya. Maka dia berjumpa dengan orang-orang pintar, orang-orang yang ternyata jauh lebih hebat daripada dirinya. Dengan wayatafawak bitajribatihi, dan dengan orang itu bepergian, dengan orang itu merantau, maka dia akan unggul dengan pengalaman yang dia dapatkan di perantauan, yang tidak didapatkan oleh pengalaman oleh kawan-kawannya yang tidak kemana-mana. Lebih unggul ala dibandingkan tajarib, pengalaman-pengalaman hidup kawan-kawannya. Ad-dayiqah, yang sempit dan terbatas karena tidak kemana-mana. Ya, pengalamannya ya tetap sama, kalau dari kampung ya cuma sawah ini itu, tidak kemudian punya pengalaman-pengalaman yang berbeda. Al-maksurah, yang tertawan oleh realita yang dia ya, yang dia hidup di dalamnya. Ya, maka orang yang tidak kemana-mana itu, kalau dalam peribahasa kita, jadilah dia katak dalam tempurung. Ya. Boleh jadi merasa besar, merasa hebat di kampungnya karena tidak ada yang dianggap lebih hebat daripada dirinya. Kalau kemudian ketika dia bersentuhan dengan dunia luar, ketemu orang-orang, oh ternyata banyak manusia-manusia yang lebih hebat, manusia-manusia yang lebih pintar, manusia-manusia yang lebih top. Haisu tajattara fi kulli mas'alatin, di mana dia akan menyeret atau menarik dan menyimpulkan dalam setiap masalah, sebagaimana kisah Sahibuddik, orang yang pernah lihat ayam jago. Hai suyuhka, diceritakan ada dongeng yang bilang, inna rajulan a'ma, ada seorang yang buta, kemudian absara fi hayati marotan wahidah, kemudian dia berkesempatan untuk melek sekali saja dalam hidupnya. Maka pada saat dia kemudian melek satu menit, kesempatan dia untuk melek dalam hidupnya tersebut, dia lihat ayam jago. Thumma roja'a umyanan, kemudian dia kembali buta. Nah, kamakana, sebagaimana dulunya. Wabadaha, dan setelah kejadian itu, setiap kali ada orang yang mendeskripsikan kepadanya pohon atau rumah, yarudu qailan, maka dia akan merespon. Yarudu di sini bukan menolak, membantah, namun merespon. Qailan, sambil mengatakan, hal huwa akbar au asghar min ad-dik? Apakah ya, benda tersebut ada benda yang lebih besar ataukah yang lebih kecil daripada ayam jago? Padahal dia belum tahu ayam jago itu juga bermacam-macam. Ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang tanggung. Maka orang yang tidak kemana-mana itu, kata di sini disampaikan, seperti Sahibu Dik, orang yang pernah seumur hidup sekali melihat ayam jago. Nanti apa-apa diukur dengan ayam jagonya. Maka demikian juga orang yang tidak punya pengalaman, maka segala masalah dia ukur dengan apa yang jadi, apa yang dia tahu, sebatas apa yang dia tahu, padahal pengetahuannya itu terbatas. Padahal dengan safar, maka itu memungkinkan Anda untuk melihat ayam jago, melihat kijang, melihat khail, melihat kuda, dan melihat pohon-pohon, melihat berbagai macam suku dengan kebiasaan mereka yang beda-beda. ya, melihat kemudian model-model pakaian yang berbeda antara satu dengan yang lain, berbagai macam kebiasaan, wataqalid, tradisi, dan cara-cara berpikir yang berbeda. Demikian juga orang yang safar itu punya pengalaman kuliner atau punya pengalaman kuliner yang tidak dia dapatkan di kampungnya. Watajribah, demikian juga pengalaman, ya, pengalaman ketinggalan kereta, pengalaman ketinggalan pesawat. Satu pengalaman yang enggak kemudian didapatkan oleh orang yang enggak pernah safar. Wal khata' was shawab, dan dia akan mengerti kemudian tindakan dan sikap-sikap yang benar dan salah. Salah dan benar. Ihris ala safari, maka hendaklah anda menjadi orang yang antusias untuk bersafar, bukan orang yang takut untuk safar. Laula lauma ya'tika minhu, seandainya tidak ada manfaat dari safar kecuali anta ta'araf ala dhatika, engkau mengenal dirimu. Ini, karena dengan kebalikan dirimu maka terbedakanlah berbagai hal. Maka ternyata ya, anda, ketika ketemu dengan banyak orang saat safar, kita akan tahu kita itu penyabar ataukah bukan. Kita itu orang yang emosional ataukah tidak. Oh ternyata ada ketemu orang yang emosional di ketika safar. Oh kita itu ya beda dengan dia. Nah, maka anda bisa mengenal dirimu dengan safar. Wada' angka, dan tinggalkanlah darimu kemudian fakiril khayal, orang yang miskin, miskin kemudian imajinasinya. Ya kemudian punya ketakutan berlebihan berkenaan dengan safar, nanti kalau bepergian tuh begini dan begini, kayak ngeri sekali ya. Kayaknya jauh sekali ya. Siapa lebih-lebih lagi di zaman aulamah, di zaman globalisasi. Aulamah, globalisasi. Di mana di zaman ini asbah al-mahali duwaliya, masalah lokal itu menginternasional dan masalah internasional itu melokal. Wa nahnu nata'ata laisa kula sa'ah mal alam bal kula daqiqah. Dan kita berinteraksi bukan hanya setiap jam dengan dunia on setiap detik, setiap menitnya. Dan inna taghyir fi hadhi dhati najahun, dan sesungguhnya perubahan pada dirinya sendiri ada sebuah kesuksesan untuk melatih jiwa fi ittikhadhi qarari taghayyur, untuk kemudian mengambil keputusan perubahan. Walau lam yu'adi ila natijah, meskipun tidaklah mengantarkan kepada hasil. Maka dengan safar orang itu berlatih untuk membuat keputusan. Untuk membuat berbagai macam keputusan. Ya, meskipun tidak mengalami kesuksesan, maka di situ latihan itu sudah manfaat. Innaha sesungguhnya hal ini adalah durbah, adalah satu jalan. Layak wa aliha, tidaklah kuat meniti jalannya kecuali orang-orang soleh, orang-orang yang besar, semisal para pendahulu kita dan nenek moyang kita di Indonesia. Ada Indonesia di sini. Karena safar, hai sudakhola, sehingga masuk Islam dengan anugerah Allah, kemudian jasa mereka, para nenek moyang kita, orang-orang Arab yang safar sampai Indonesia, maka masuklah ke dalam Islam 200 ribu muslim Indonesia. 200 juta, million juta muslim. Ya, maka kemudian bangsa Indonesia itu mendapatkan nikmat Islam, itu diantaranya adalah jasa safar. Ya. Jasa safarnya para pendakwa, para pendai, para da'i yang boleh jadi dari tanah Arab atau yang lain. Karena perselisihan dalam masalah ini dari Arab atau dari Gujarat atau yang lain, yang jelas safarnya mereka-mereka itulah yang menjadi sebab bangsa Indonesia mendapatkan manfaat agung, manfaat besar, yaitu Islam. Demikian kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.